Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahda إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوتي بالله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله كتب الشكر pada Allah di pagi hari ini. Kita masih bisa sujud, ruku, beribadah kepada Allah. Masih bisa mengingat Allah. Masih bisa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kenikmatan seperti ini terus Allah berikan kepada kita, dan semoga kita mampu untuk mensyukuri semua nikmat tersebut. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali kita akan mempelajari cara membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, sedikit ilmu tajwid, makharijul huruf dan juga sifat-sifat huruf, dan kita sertakan sedikit tafsir yang kita ambil dari tafsir Syekh Fadilatul Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah ta'ala. Dan kemarin kita telah sampai pada ayat yang ke-6 di dalam baca tafsirnya. Dan insyaAllah mudah-mudahan pagi hari ini kita selesaikan 5 ayat yang tersisa. Namun kita akan mengulangi membaca surat Al-Adiyat. Mudah-mudahan bisa membacanya dengan benar. Karena perintah dari Allah Ta'ala, warattilil Qur'an tartila, warattilil Qur'an, dan tidaklah membaca Al-Quran itu dengan tartil, sesuai dengan makharijul hurufnya, huruf-hurufnya sesuai tempat keluarnya, dan juga dengan tartil, sesuai dengan panjang pendeknya, dan juga sifat-sifat huruf tersebut. Baik, kita akan membaca surah Al-Adiyat. Kita akan ulangi. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. من sudah kita sebutkan sifat-sifat huruf yang terdapat di dalamnya. Naam. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Silakan akhi Nadia. Sudah ketemu ayatnya. Silakan Datuk Rustam terlebih dahulu. Tapi di sini kalau kola surah dipantulkan sedikit. Dhabah, dhabah, dhabah. Nah. Dhabaha. Ulangi dah tu. Ya. Mantul, mantul itu dhaba, dhaba. Nah. Dhaba, dhabaha. Baik. Coba sekali lagi dah tu. Taib, ahsantum. Silakan Datuk Busran untuk mencobanya. Masya Allah, semangat Datuk ya. Barakallahu fikum. Silakan Dea. Taib. Hanya saja alif lamnya jangan kol-kola. Yang di kol-kola huruf ba. Wal adiyati dhabah, sehingga dua kol-kolanya. Wal adiyatnya tidak di kol-kola. Wal adiyati dhabah. Baik, ulangi akhirnya dia. Wal adiyati. Masih alif lamnya kol-kola. Supaya alif lam tidak kol-kola, lidahnya dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Silakan yang ke kanan. Nah, jangan di tengah. Kalau di tengah lidahnya wal, wal, mantul dia. Wal, miringkan sedikit. Wal, kalau wal, lidahnya ke kanan atau ke kiri, maka tidak akan mantul. Wal, taip, ulangi. Wala. Masih. Wal, jangan wal. Wal. Nah, ya, bagus. Masih, masih kol-kola. Wal, a, taip. Ahsantum, bagus. Silakan Pak Wawan. Ahsantum. Sudah bisa insyaallah, mudah-mudahan semuanya sudah pada bisa. Ayat yang kedua, fal muriyati qadha. Naam. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Falmuriyati qabha. Ketika mu, maka mulut dimonyongkan biar sempurna huruf dhammanya. Mu. Falmuriyati qad, pakai huruf qaf. Qad, qad, huruf dal, huruf tipis, ya, sehingga dengan senyum qad, qadha. Taib. Falmuriyati qabha. Falmuriyati qadha. Alam Syah, silakan. Qadha. Taib, silakan Abdul Ghani. Ahsantum. Tolha. Taib, ahsantum. InsyaAllah pada bisa ya. Ayat yang berikutnya, falmughirati subha. Falmughirati subha. Seperti biasa, di sini sekalipun huruf ghain adalah huruf tebal, namun ketika berharokat kasrah maka berkurang ketebalannya, maka dibaca, dibaca biasa falmughirati, bukan ughi, bukan tebal ya, tapi dibaca berkurang tebalnya. Falmughirati. Kemudian huruf sad tanpa dimonyongkan, sad, suba, suba. Kemudian kol-kola sughroh pada huruf ba, subha. Kemudian ha, menggunakan huruf ha dengan mad iwad dibaca dua harokat. Falmughirati subha. Nam. Falmughirati subha. Silakan Rendi, akhirnya Rendi untuk membacanya. Tayyib, hati-hati di sini jangan menukar huruf dengan huruf sin atau yang lainnya. Pakai so, so, su, suba, su, bukan su, subha. Nah, sehingga nah, nanti tertukar maknanya. Pakai huruf so, su, suba, suba, bukan su, suba, suba. Nah. Falmughirati subha. Naam. Falmughirati subha. Silakan Akhi Narendi untuk mengulangnya. Masih berbentuk huruf sin ya. Nah, so, so, huruf tebal. So, so, sub, sub, su, bukan su, su. Nah, taib asantum. Silakan nam Abu Zulfa. Taib. Huruf ianya panjang dua rakaat ya di dengan huruf i. Falmughi, falmughi, aduh harokat. Falmughirati subha. Silakan diulangi Abu Zulfa. Taib asantum. Tapi sekali lagi diingat huruf sho-nya jangan berbentuk huruf shin. Sin jangan, shin juga jangan. Tapi so, su, su. Nah, jangan subha, jangan pula subha. Su, bukan shin, subha. Ya. Falmughirati subha. Dan falmughirati subha. Tep. Yang ketiga, yang berikutnya. Fa'afar, fa'afar. Nah, ini agak tebal huruf ro-nya. Fa'afar labihi naqa'a. Fa'afar labihi naqa'a. Fa'afar labihi naqa'a. Di sini penggulungan huruf sa. Sa tipis. Ya. Bedakan antara huruf sa, sa, sha, so. Agak mirip-mirip. Di sini pakai tipis. Dengan ujung lidah digigit oleh kedua gigi atas dan bawah, dikeluarkan sedikit di ujungnya. Fa'afar, fa'afal. Tetapi setelah huruf tipis ada tebal. Fa'afal dengan dimonyongkan, ditebalkan ya, di-o-kan. Fa'afal. Nah, jangan tipis dua-duanya. Fa'afar, dua-duanya tipis. Atau tebal dua-duanya. Fa'afar, fa'afar. Tapi tipis dibaca tipis, tebal dibaca tebal. Fa'afal. Fa'afaru labihi naqa. Di sini juga nun tipis, qaf tebal. Naqa, naqa'a. Fa'afaru labihi naqa'a. Nam. Fa'afaru labihi naqa'a. Fa'afaru labihi naqa'a. Fa'afaru labihi naqa'a. Silakan Nur Khalis. Kol-kolah kubronya, sugronya naqa'a. Jangan naqa, tapi naqa, naqa. Nah, betul. Baik, ahsantum. Silakan Akhina Nasrul untuk mencobanya. Jangan baca naqa'a ya, naqa'a. Sehingga yang sukun menjadi fathah. Naqa'a, jangan, tapi naqa. Naqa otomatis keluar sendiri huruf qa-nya. Kalau naqa berarti betul-betul ada huruf fathah. Naqa, naqa. Fa'afaru, fa'afaru nabihi naqa, naqa, naqa. Ulangi akhirnya nasal. Ahsantum. Silakan berikutnya Pak Kasman. Ahsantum. Ayat yang berikutnya, fa wasaqna bihi jam'a. Nam. Fa wasaqna bihi jam'a. Di sini juga sama, huruf sin baca tipis, o tebal. Yang tipis dibaca dengan senyuman, ya. Fa wasaq, to tebal. Fa wasaq, fa wasaq. Fa wasaqna bihi jam'a. Silakan akhina Yaakob. Huruf sinnya jangan ikut tebal. Taib. Berikutnya Zulfa. Sentum. Silakan Salman. Silakan akhina Zaid. Silakan Pak Abdul Jabbar. Ahsantum. Quran yang berikutnya, innal insana li rabbihi lakanud. Naam. Innal insana li rabbihi lakanud. Nun bertasdid ditahan dua harokat tanpa ditekan. Innal, kemudian huruf hamzah dibaca i, kemudian nun ketemu sin dibaca ikhfa samar-samar. Innal. Kemudian li rabbihi ditasdid maka ditekan. Li rabbihi. Taib. Lakanud dimonyongkan bibirnya, kemudian dal tipis. Lakanud tipis dengan senyuman terakhirnya. Tebah lakanud nan dalnya dibaca tipis. Innal insana li rabbihi lakanud. Nan innal insana li rabbihi lakanud. Tep berikutnya silakan Butol Pak Tolha. Tep ahsantum, diulangi lagi innanya jangan terlalu ditekan. Innal insana li rabb, ketika rob baru ditekan. Nun mati, nun tasdid dan mim tasdid tidak ditekan, selain itu ditekan ketika bertasdid. Silakan. Ya. Lakanud, pakai kol-kola kubro di ujungnya. Tapi dengan senyuman. Lakanud. Ahsantum. Berikutnya tab ukasha. Nude ada kol-kola kubruhnya. Lakanude. Ahsantum. Berikutnya silakan Bu Fadlan. Ayat yang berikutnya. Wa innahu ala dhalika lashahid. Nah. Wa innahu ala dhalika lashahid. Ini juga sama, nun bertasdid tidak ditekan tapi berdengung dua harokat. Wa innahu, kemudian menggunakan huruf ain. Ala, kemudian zalika tipis sama ujung lidah diletakkan di gigi. Dan zalika bukan zalika tapi zalika, dikeluarkan sedikit ujung lidahnya. Zalika, kemudian la syah, pakai menggunakan huruf syah. La syahid. Kemudian dalnya jangan lupa di sini qalqalah kubra, kemudian dengan dibaca tipis dengan senyum. La syahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Naam. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Silakan akhina Mito. Ahsantum. Akhirnya Budi Abu Khalid silakan. Ahsantum. Abu Fadilah silakan untuk mencoba. Wa innahu ala. Sekarang ulangi kembali. Wa innahu, silakan. Taib ahsantum. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Naam. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Di sini lihubbi menggunakan huruf ha. Lihubbil khairi pakai ya dibaca i. Khoi, khoiri, bukan khoi, khoi pakai e, khoi, khoi, tapi khoi, khoiri, khoiri bukan khoiri, khoi pakai i. La syadid, sama dengan tadi. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Naam. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Naam. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Di sini juga ya menggunakan ain. Afala ya'lamu idza bu'th, menggunakan ain lagi bu'thira, tidak syiddah, tidak ruhawa, tidak ruhawa, tapi mengalir sedikit. Bu'athira ma fil, fil pakai i, bukan fil, fil kubur, tebal huruf ro-nya terakhir sehingga tanpa disenyumkan. Kubur tetap dimonyongkan ya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Nah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Ya, wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Aqsamallahu ta'ala bil khayl. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi kuda. Barangkali saya sudah sebutkan, kalau Allah bersumpah menyebutkan nama-nama makhluknya, ini menunjukkan makhluk tersebut memiliki keutamaan fadilah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh makhluk, oleh manusia. Allah sebutkan demi kuda, maksudnya kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah, artinya kuda yang digunakan dalam rangka untuk jihad fisabilillah. Karena ada kuda-kuda yang dimanfaatkan untuk masalah dunia. Ada juga kuda-kuda yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Namun di sini Allah bersumpah dengan demi kuda yang berlari kencang, dengan terengah-engah, nah, artinya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga, saking kencangnya larinya, memercikan api. Karena biasanya tapal kuda terbuat dari besi, berbenturan dengan bebatuan, sehingga memercikan besi. Dan juga menerbangkan debu-debu. Yang mana kuda ini menyerang, menyergap di waktu subuh. Ya, menyerang di waktu subuh. Dan seterusnya, kemudian baru Allah menyebutkan inti dari permasalahan dari sumpah tersebut. Apa isi sumpahnya? Allah menyebutkan, naam, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh sangat ingkar kepada Rabbnya. Ini inti. Kalau kita bersumpah demi Allah, setelah itu baru isi sumpahnya. Kalau Allah demi kuda yang berlari kencang, apa isi sumpahnya? Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar, benar-benar tidak tahu diri, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, kita malu sebenarnya. Nah, malu dengan siapa? Dengan Allah. Karena untuk menunjukkan bahwa manusia itu tidak bersyukur, ingkar kepada Rabbnya, Allah sampai-sampai bersumpah. Sesungguhnya manusia benar-benar nam kufur nikmat. Nah, sehingga manusia itu menjadi orang nam cinta terhadap dunia. Jadi kalau seseorang itu punya ambisi terhadap dunia, biasanya ya, halal haram tancap. Biasanya kalau orang itu punya ambisi, dia semangat untuk mendapatkan dunia, sehingga enggak peduli baik itu halal maupun haram. Nah, kalau seseorang itu terlalu tinggi, terlalu semangat mencari dunia, biasanya jadi pelit, jadi kikir. Saya udah capek-capek kok mencarinya, masa disedekahkan? Siang malam saya berupaya untuk mendapatkannya dengan lelah letih, ternyata untuk masjid, untuk ta'awun. Ini akibat ketika seseorang itu cinta dunia. Lebih bahayanya lagi, kalau seseorang itu cinta terhadap dunia, dia benci dengan kematian. Enggak suka dengan kematian. Naam. Kena merasa belum siap. Maka ikhwat fillah, naam, kematian, naam, akan menyebabkan seseorang itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Imma dalam keadaan diridhoi atau dimurkai. Maka tentunya kita bersiap bagaimana supaya kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah taala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan diridhoi, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal dan amalan saleh, amalan ikhlas yang sesuai dengan sunnah Rasul. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan nabi, tidak menyekutukan Allah dengan malaikat, tidak menyekutukan Allah dengan para orang-orang soleh, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Maka ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah wa jalan barakallahu fikum, maka ada ayat, dalam ayat ini Allah menyebutkan penyakit yang parah yang ada pada manusia. Kita harus sadar bahwa kita punya penyakit parah, namun Allah menyebutkan obatnya. Apa penyakit tersebut? Fatabi'atul insan wajabilatuhu anna nafsahu la tasmahu bima alaihi minal huquq. Maka yang namanya tabiat manusia, watak manusia, bahwasanya dirinya itu tidak mau menunaikan hak-hak yang harus dia tunaikan. Ini watak kita. Nah, malas untuk mengerjakan sesuatu yang merupakan kewajiban. Jangankan yang wajib-wajib, yang sunnah pun terkadang kita lalaikan, ya kan? Yang sunnah-sunnah saja kita lalaikan. Baik hak Allah maupun hak makhluk, terkadang kita tahu. Misalnya, afan kalau mungkin ada yang kebetulan, terjadi pada salah satu di antara kita, ketika kita berhutang dengan seseorang, misalnya janji 3 hari, pas 2 hari kita sudah punya harta, masih kita tahan, belum sampai waktunya, ya kan? Bahkan sudah waktunya, terkadang besok juga, dia kan orangnya kaya, dia kan serba kecukupan, gak mungkin juga gara-gara saya gak bayar hutang dia gak makan. Mulai ini jiwa kita, tabiat kita manusia. Kita sudah punya untuk bayar hutang, kita masih nunda-nunda. Bahkan yang lebih parah lagi, ada di antara kita, di antara manusia, dia punya tapi enggak mau bayar hutangnya. Ada enggak? Ada. Sengaja sehingga dia tersiksa dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga berapapun rezeki yang Allah berikan kepadanya tidak akan pernah cukup. Usahanya selalu gagal karena doa jelek dari orang yang terzolimi. Ini bahaya. Al-afu minkum, bukan menyindir salah satu di antara kalian, ini bisa jadi juga nasihat untuk diri anak pribadi. Maka ikhwatillah, sesungguhnya manusia itu tidak mau untuk menunaikan hak-hak yang seharusnya dia penuhi, baik terhadap Allah apalagi dengan dan makhluk, dengan manusia. Hak Allah saja sering hak Allah kita tidak berikan sebagaimana mestinya. Yang wajib-wajib kita lalaikan, apalagi yang sunnah-sunnah. Apalagi dengan manusia. Fatu'alhana fatu'addiyaha kamilatan mawfiratan. Kalaupun di antara kita manusia menunaikan hak-hak orang lain, atau hak Allah, atau hak manusia, terkadang kita menunaikannya tidak sempurna. Ya. Nah, kita menunaikan tidak sempurna. Ini bukan nyindir antum, bisa jadi menyindir diri pribadi ana. Begitu juga dengan manusia. Lah ada uangnya untuk bayar hutang. Nyicil dulu ya. Nyicil, padahal ada. Apa yang menyebabkan kita kok enggak langsung selesaikan? Beda kalau memang enggak ada. Nyicil dulu ya, enggak masalah. Ini ada, bahkan lebih, tapi enggak suka menyelesaikan permasalahan itu, enggak suka. Menyelesaikan dan sempurna itu enggak suka. Seharusnya cepat-cepat selesai permasalahan, tapi dia tunda-tunda. Ini sifat watak asli manusia. Tabiat manusia. Bal tabiatuha al-kasal. Bahkan yang namanya tabiat manusia, watak manusia itu malas. Memberikan hak Allah malas, memberikan hak makhluk juga malas. Wa man'u lima 'alaihi min al-huquqil maliyah wal badaniyah. Dan dia enggan memberikan hak-hak terutama yang ada kaitan dengan masalah harta. Yang ada kaitan dengan masalah harta, enggan untuk menunaikan hak-haknya. Wal badaniyah, demikian juga hak-hak yang berkaitan dengan masalah badannya. Misalnya, ada seseorang kerja di menjadi karyawan di dalam suatu pabrik atau toko. Yang hak dia seharusnya dia bekerja. Karena dia digaji, karena dia dibayar. Ketika bosnya mengawasinya, rajin dia bekerja, badannya bergerak. Tetapi ketika bosnya tidak mengawasinya, sembunyi-sembunyi, duduk dia, istirahat dia. Ini tabiat manusia. Termasuk saya. Nah, tabiat kita seperti itu. Taib, bos kita, pimpinan kita, bisa kita tipu. Tetapi Allah tidak bisa kita tipu. Kita terkadang curang. Nah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, itu tabiat manusia secara umum. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat. Artinya mau berubah. Setelah ini akan memberikan hak-hak Allah dengan sempurna, begitu juga hak-hak makhluk dengan sempurna. Tidak curang lagi. Insyaallah. Illa man hadahullah, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, wa kharaja an hadhil wasfi, sehingga bebas, dia terbebas dari sifat-sifat ini, ila wasfi samaha li ada'il huquq, menuju sifat-sifat mau menunaikan hak-hak Allah dan juga hak-hak makhluk dengan sempurna. Semoga kita semuanya termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia, ini ada dua tafsir. Ada wa innahu, domirnya kembali pada manusia. Sesungguhnya manusia ala zalika lasyahid, sungguh-sungguh menyaksikan yang demikian itu, dia sadar bahwa dirinya masih kufur nikmat. Banyak nikmat-nikmat yang seharusnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah, dia gunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia, bahkan maksiat kepada Allah. Kita akui kan? Masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ternyata kita gunakan untuk kemaksiatan atau untuk perkara yang sia-sia. Nikmat mata, nikmat rizki, nikmat uang, nikmat yang lainnya kita gunakan untuk maksiat. Maka wajar Allah akan tuntut pada yaumul kiamah nanti. Manusia menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Ai innal insana ala ma ya'rifu min nafsihi min al-man'i wal-kanadi li syahid bidzalik. Sesungguhnya manusia tahu dari dirinya, enggan dirinya ini. Nah, untuk menunaikan hak-haknya. Dan sangat ingkar dirinya terhadap nikmat yang Allah berikan. Kunut. Kunut itu dari tanah, makna tanah yang mendapatkan hujan tapi tidak menumbuhkan tanaman. Itu kunut. Manusia seperti tanah tadi. Ada di antara jenis tanah yang dikasih nikmat oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, tapi tidak menumbuhkan syukur pada Allah. bahkan tumbuh perkara-perkara, sifat-sifat kufur nikmat. Ini mayoritas manusia, kecuali orang yang diberikan hidayah, yang dibimbing oleh Allah Ta'ala. Dan manusia menjadi saksi terhadap dirinya, bahwa dirinya yang diberikan itu. La yajhaduhu wa la yunkiruhu. Dia tidak berusaha untuk merubah dirinya, dan dia tidak mengingkari sifat jelek dirinya ini. Biarlah. Dia biarkan sifatnya yang diberikan itu. Maka ini enggak boleh, ikhwah. Ini dicela oleh Allah. Kita juga sadar bahwa diri kita kurang bersyukur, dan diri kita menjadi saksi. Tetapi kita berupaya pada waktu sekarang ini dan yang akan datang akan lebih baik, insya Allah. Akan menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang akan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan di jalan Allah. Yang lalu ya sudahlah berlalu. Yang akan datang kita akan gunakan rezeki, nikmat yang Allah berikan ini di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna dzalika amrun bayyinun wadhihan. Kena perkara itu ada perkara yang jelas, gamblang, dan tidak bisa diingkari. Nyata. Betul-betul nyata. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, wa yahtamilu anna ad-dhamira a'id ila Allah Ta'ala. Dhamir wa innahu kembalinya pada Allah, bukan pada manusia. Maka maknanya innal 'abda li rabbih la kanud, sesungguhnya seorang sesungguhnya hamba terhadap Rabb-nya betul-betul ingkar kufur nikmat, betul-betul tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Wallahu syahidun ala dzalik, dan Allah menjadi saksi terhadap yang demikian. Kalau tadi manusia menyaksikan dirinya bahwa dirinya pelit, dirinya kikir, tidak bersyukur. Kalau tafsir kedua, Allah menjadi sesungguhnya setiap manusia itu sungguh-sungguh sangat ingkar kepada Rabb-nya, dan Allah menyaksikan yang demikian itu. Allah menjadi saksi. Fafihil wa'id, berarti dalam ayat ini terdapat ancaman, wa tahdid asyadid, dan juga ancaman yang sangat keras dari Allah Azza wa Jalla, liman huwa li rabbihi kalud, bagi siapa saja yang dia kunud, ingkar kepada Allah Ta'ala, tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Bi anna Allah alaihi syahid, karena Allah menyaksikan yang demikian itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya artinya manusia sangat cinta terhadap hartanya dengan kecintaan yang sangat ai kathir kathirul hubbil mal, sangat cintanya kepada harta ini manusia. Wa hubbu lidzalik, gara-gara cinta, lantaran cintanya dengan harta terlalu berlebihan. Walladhi awjaba lahu tarakal huquq alwajib alaih, akhirnya dia pun menyebabkan dia meninggalkan hak-hak yang harus dia tunaikan. Ada perkara-perkara wajib dia tunaikan, tapi enggak mau dia keluarkan hartanya. Ini gara-gara cinta terhadap harta yang berlebihan. Takut kena ada ajakan seruan ta'awun supaya nanti ditanya enggak ada duit, dia berikan emas misalnya. Berikan emas pakai. Ayolah. Tahun saya enggak punya uang. Dusta enggak dia? Enggak. Emang enggak punya uang. Tapi Allah tahu isi hatinya. Dia tidak mau bersedekah. Tidak mau menggunakannya di jalan Allah. Cepat-cepat diberikan tanah. Cepat-cepat. Sehingga kalau ada seruan-seruan kebaikan, hartanya tidak keluar di jalan Allah Ta'ala. Ini sifat asli kita, bukan ceritakan orang lain, kita. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kena cinta terhadap harta yang berlebihan menyebabkan dia meninggalkan menunaikan hak-hak yang seharusnya dia keluarkan. Qadama syahwata nafsihi, dia lebih mengutamakan syahwat dirinya ala haqqi rabbi, daripada hak Allah Ta'ala. Allah punya hak yang harus kita taati, perintahnya, kewajiban zakat, memberikan nafkah kepada anak dan istri itu kewajiban. Mau nggak mau kita harus keluarkan untuk membiayai mereka. memberikan pakaian mereka, sandang mereka, biaya pendidikan mereka. Ini kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Tapi terkadang jiwa kita terlalu cinta dengan harta. Wa kullu hadha li'annahu qassara nazarahu 'ala hadha al-bab. Semua perkara ini karena dia hanya melihat dari sisi pandang dunia. Wa ghafila 'anil akhirah, dan lalai terhadap akhirat. Walihada qala hatan lahu ala khawfi yaumil wa'id. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan, menghasung kita untuk takut pada hari yang telah diancamkan. Takut kamu dengan hari kiamat. Maka Allah menyatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah kamu tidak tahu apabila dibangkitkan segala sesuatu yang ada dalam kubur? Manusia-manusia yang hancur kena yang mati kena tsunami, yang hancur kena musibah, yang hancur kena tembakan peluru, yang hancur kena pertempuran, manusia yang mati hancur kena ketabrak, ditabrak, dibunuh, dan yang lainnya, semuanya akan dibangkitkan. Manusia-manusia yang dibakar, semuanya akan dibangkitkan. Ini obat dari penyakit cinta dunia, hendaklah ingat kematian. Kita akan dibangkitkan pada yaumul kiamat. Kita harus obati penyakit kita. Caranya bagaimana? Ingat, banyak-banyak mengingat kematian. Kata Allah, apakah kamu tidak tahu? Apabila dibangkitkan segala sesuatu dalam kubur. Akhrajallahu al-amwat min kuburihim. Allah keluarkan mayat-mayat dari kubur-kubur mereka. Dihasru. Lihasrihim atau lihasrahum wa nusurahum, untuk Allah kumpulkan mereka dan Allah akan hisab mereka. Obat kedua, wa husila ma fis sudur, akan ditampakkan isi-isi hati kita nanti pada hari kiamat di khalayak ramai. Ayat artinya zahara wa bana ma fihi wa mastatara fi sudur min kama'inil khair wa syar, muncul, akan nampak yang tadinya tersembunyi, orang enggak tahu, masya Allah dia baik sekali, masya Allah, tapi di akhirat nampak isi hati kita, betapa malunya pada hari kiamat nanti. Semua isi hati kita akan nampak. Maka mulai saat ini kita harus tunjukkan dengan zahir yang baik-baik, tapi hati kita juga ikhlas karena Allah. Jangan zahirnya nampak baik, tapi hatinya jelek, jangan. Karena semuanya akan jelas pada yaumul kiamat. Fasara sar alaniyah, maka akan tampak yang sir, yang rahasia dengan jelas dan gamblang. Wal batin zahiran, yang batin pun akan nampak. Wa bana ala wujuhil khulki, maka akan nampak di hadapan makhluk natijata a'malihim, hasil dari perbuatan mereka di akhirat. Kalau memang amalan kita baik, niat kita baik, akan ada balasan yang baik dari Allah. Kalau cuma zahirnya baik tapi batinnya jelek, akan ada balasannya juga di sisi Allah pada hari kiamat. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Obat yang ketiga, hendaklah kita mengetahui nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Dengan mengetahui nama-nama dan sifat Allah, kita akan hilanglah penyakit kita cinta dunia. Allah Maha mendengar, la khabir, benar-benar mengawasi, benar-benar mengetahui, sehingga bersih hati kita. Ah, Allah tahu, enggak usah pura-pura lah, enggak usah basa-basi, Allah ngerti isi hati kita. Oleh sebab itu hampir di setiap ayat Allah selalu menyebutkan namanya, ya, innallaha basirum bima ta'malun, basir. Setelah ayat-ayat kemudian di ujungnya Allah menyebutkan namanya, maka kita harus kenal dengan Allah, nama-nama Allah dan sifat Allah. Ikhwat fillah, matla'un ala a'malihim al-zahira wal-batina, Allah Maha tahu amal-amalan kita yang nampak maupun yang tersembunyi, al-khafiyya wal-jali, wal jaliyah, yang tersembunyi maupun terang-terangan, semuanya majazihim alaiha, Allah akan balas. Ikhwatifillah, di sini Allah mengkhususkan khabarnya, nah, tentang dirinya, yaitu la khabir inna rabbuhum bihim yawma idzal khabir, sesungguhnya Rabb kalian, Rabb mereka pada hari itu betul-betul mengetahui. Bukan berarti Allah hanya mengetahui ketika hari itu saja, pada hari kiamat saja, enggak, di dunia pun Allah Maha mengetahui. Tetapi di sini Allah mengkhususkan betul-betul mengetahui mereka pada hari kiamat nanti. Nah, ma'annahu khabirun, padahal Allah Maha mengetahui tentang mereka, fi kulli waqtin, di setiap waktu. Li'annal murad, karena maksud yang dibikin itu apa? Artinya karena Allah Maha mengetahui, Allah akan balas semua amalan mereka. Sekecil apapun Allah akan balas. Yang baik dibalas kebaikan, yang jelek dibalas kejelekan, dan tidak ada satupun yang disia-siakan. Ya Allah, ya khawatirillah. Maka an-nashi anil ilmillahi wa itla'i, maka muncul dari ilmu Allah Ta'ala, naam, rasa takut ini, dan juga muncul ketika kita tahu bahwa Allah mengawasi kita. Ini obat dari cinta dunia. Pertama pada ingat, banyak-banyak mengingat kematian. Yang kedua, hendaklah kita mengambil ibrah dan pelajaran bahwasanya hakikat dunia ini, kita harus tahu dunia ini cuma sementara. Untuk apa disimpan-simpan? Untuk apa ditumpuk-tumpuk sampai berlebih-lebihan? Mengumpul-umpul harta sampai cinta, menghalalkan apa yang haram, enggak usah. Harus tahu dunia ini sementara, cuma numpang lewat, cuma numpang singgah, cuma sebentar. Ini untuk mengobati penyakit kita. Penyakit kita dua, apa tadi? Pelit. Kemudian cinta dunia, sangat kufur terhadap nikmat, kufur nikmat. Yaitu kita sangat kufur nikmat. Untuk mengobatinya, yang ketiga, kita harus mengenal nama-nama dan sifat Allah. Mudah-mudahan kita penyakit kita bisa sembuh. Nah, tidak cinta dengan harta, dan kita menunaikan hak-hak Allah dengan sesempurna-sempurna mungkin upaya lah ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini lebih baik lah, menunaikan hak-hak Allah. Kemudian juga hak-hak manusia setelah ini mudah-mudahan kita akan lebih sempurna lagi. Walaupun belum sampai 100%, minimal ada perubahan lah. Ya, ada perubahan, akan menunaikan hak-hak makhluk dengan lebih baik insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakum. Diumumkan hari ini